Rinduku menggapai dalam anganku saat ku ingat dirimu menyentuh kalbuku. Hanyalah bayanganmu hadir dalam rinduku, seakan tersenyum untukku, menatapku. Ku makin merindukanmu sampai ke dalam jantungku, oh, merintih hatiku kini memanggil namamu. Apakah kau merasakan hal yang sama saat ku memanggil namamu saat ini? Ku makin merindukanmu sampai ke dalam jantungku, merintih hatiku kini memanggil namamu. Oh, ku makin merindukanmu sampai ke dalam jantungku, merintih hatiku.